Sebuah pengobat kangen buat pemuda-pemudi Atlantik. Gak bosen mas, jumpa sama New Palapa? Gak ada bosennya ya. Oh iya, berhubung masih suasana Idul Fitri, saya juga keluarga besar dari teman-teman New Palapa mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf dan batin ya. Sebuah tebang spesial buat pemuda-pemudi Atlantik. Luar biasa. Sampai bingung singkat jengin nampani om. Terima kasih ya yang sudah berbagi.